قال العلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan haramnya wanita berziarah kubur. Wa annaha min kabairid dunub, dan bahwasannya ziarah kuburnya wanita termasuk dari dosa besar. Wal ulama'u ikhtalafu fi dhalika ala salasati aqwal, dan para ulama dalam perkara ini berselisih, berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, tahrimu ziyaratin nisa lil kubur, haramnya ziarah kubur bagi wanita. Qaulul awal, pendapat yang pertama, tahrimu ziyaratin nisa lil kubur, haramnya ziarahnya wanita ke kuburan. Bal innaha min kabairid dunub li hadal hadis, bahkan itu termasuk dosa besar berdasarkan hadis ini. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. Ini pendapat yang pertama. Qaulusani, pendapat yang kedua, karahatu ziyaratin nisa lil kubur karahatan la tasilu ila tahrim, wa hadha wal mashhuru min madhahibi Ahmad, min madhhabi Ahmad an ashabi li hadisi Ummi Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janais walam yu'zam alaina. Pendapat yang kedua, karahah, makruhnya ziarahnya wanita ke kubur. Makruh yang tidak sampai pada haram. Dan ini adalah pendapat yang masyhur, terkenal dari madhabnya Imam Ahmad an ashabi, dari murid-murid beliau. Berdasarkan hadis Ummi Atiyah, kata Ummu Atiyah, kami dilarang dari mengikuti jenazah, namun walam yu'zam alaina, tidak dikuatkan larangan tersebut bagi kami. Dilarang namun tidak larangan keras, tidak larangan yang kuat. Artinya makruh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Janais, bab ittiba'un nisa'il janais. Dan Imam Al-Bukhari sendiri dari babnya, beliau berpendapat boleh. Sehingga beliau pun membuat bab ittiba'un nisa'il janais, wanita mengikuti jenazah. berdasarkan hadis ini. Walam yu'zam alaina. Wa kadzalika ahrajahu Muslim fi kitabil janais bab nahyun nisa an ittiba'il janais. Sementara kalau Imam Muslim jelas dari babnya beliau mengikuti larangan. Larangan wanita dari mengikuti jenazah. Ini pendapat yang kedua. Qala rahimahullah al-qawlu salis. Pendapat yang ketiga. Annaha tajuzu ziyaratun nisa lil kubur li hadisil mar'ah. Allati marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biha wa hiya tabki 'inda qabrin. Pendapat yang ketiga bahwasanya boleh ziarahnya wanita ke kubur berdasarkan hadis wanita yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wanita tersebut menangis di sisi kuburan. Wanita tersebut tidak disebutkan namanya. Namun la yadur, tidak madarat yang demikian, sahabiyah. Suatu kali Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang ada di sisi kuburan lagi menangis. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan bersabar. Faqalat lahu, wanita itu pun menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusib bimisli musibati. Pergilah engkau dariku. Engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Engkau tidak terkena musibah apa yang aku alami. Fansarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam anha. Rasulullah sallam pun pergi meninggalkannya. Fakilalaha, ada orang yang mengatakan kepada wanita tersebut, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at ilaih taqtadiru. Ini tadi adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan kepada wanita ini tadi, ini tadi adalah Rasulullah. Maka kemudian wanita itu pun datang kepada Rasulullah minta udzur. Falam yakbal udrahu au falam yakbal udraha. Rasulullah SAW pun tidak menerima udurnya. Waqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Tidak lain kesabaran itu saat awal musibah menimpa. Itu memang ketika awal itulah dibutuhkan kesabaran. Naam. Innama sabru 'inda sadmatil ula. Tidak lain kesabaran itu adalah ketika awal musibah mengena. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kitabul Janais bab ziaratul kubur. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kitabul Janais bab fi sabri ala musibati inda sadmatil ula. Hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadaha indal qabri wa lam yanhaha aniz ziyarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita tersebut di sisi kuburan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya dari ziarah kubur. Ini sisi pendalilannya. Cuman wanita itu ditegur untuk bertakwa dan sabar, untuk tidak menangis. Nah, adapun ziarahnya dibiarkan oleh Rasulullah, enggak ditegur. Ini sisi pendalilan, pendapat ketiga. Ini menunjukkan berarti boleh. Nah, Rasulullah SAW tidak melarang ziarahnya wanita di sisi kuburan tersebut. Yang Rasulullah SAW tegur adalah untuk dia bertakwa kepada Allah, untuk sabar, tidak menangis. Rasulullah SAW menasihati untuk bertakwa dan bersabar. Rasulullah SAW membiarkan, tidak melarang untuk ziarah kubur. Kalau sekiranya itu terlarang, tentu Rasulullah SAW akan melarangnya. Ini menurut pendapat yang ketiga. Walamma sabata fi sahihi Muslimin min hadisi Aisyah at-Tawili wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ahli al-baki'i fil lail wastaghfara laha wa da'a lahum wa anna Jibrila atahu fil laili wa amarah fakharaja sallallahu alaihi wasallam muhtafiyan an Aisyata wa zara wa da'a wa raja'a summa ahbarahal khabar faqalat ma aqulu lahum ya Rasulullah qala quli assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna bikum insyaallah lalahikun as'allahu lana wa lakumul afiyah. Juga berdasarkan apa yang datang dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah yang panjang, yang padanya menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Ahlul Baqi, pekuburan Baqi di malam hari, di mana Rasulullah Sallam memintakan ampunan untuk mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah di malam tersebut dan memerintahkan beliau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar muhtafian, sembunyi-sembunyi. Artinya supaya tidak diketahui oleh Aisyah, diam-diam. Wazara wa da'a wa raja. Kemudian beliau berziarah dan mendoakan, kemudian kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bertanya, "Ma aqulu lahum ya Rasulullah? Apa yang mesti aku katakan untuk mereka Ahlul Baqi wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Quli, ucapkanlah olehmu assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk negeri ini, kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mu'minin wal muslimin. Dan sesungguhnya kami insyaAllah kepada kalian akan menyusul. Kami memintakan kepada untuk kami dan kalian afiyah. Ya Allah ampunilah Ahlul Warqat." Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Janais. Babnya ma yuqalu inda dukhulil kubur wa doa li ahliha. Bab apa yang diucapkan ketika masuk tanah pekuburan dan doa untuk ahlul kubur. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mereka berpendapat dari hadis ini, fa'alimahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam doa ziaratil kubur. Ini sisi pendalilannya, sisi alasannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Aisyah tentang doa ziarah kubur. Wa ta'limuhu hadza dalilun 'ala jawaz. Dan pengajaran Rasulullah kepada Aisyah ini menunjukkan berarti boleh. Yang diajari adalah Aisyah. Aisyah seorang wanita. Kamu mengatakan demikian doanya kalau mau ziarah kubur. Seakan-akan demikian. Diajarkan kepada Aisyah berarti boleh. Ini sisi alasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ra'aitu qawlan rabi'ah. Aku mendapati pendapat yang keempat lagi. Wa ra'aitu qawlan rabi'ah. Aku mendapati pendapat yang keempat. Anna ziyaratan nisa' lil kubur sunnah karrijal. Bahwasanya pendapat wanita, ziarahnya wanita ke kuburan sunnah sebagaimana laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah kalian sekarang. Dari terlarang kemudian menjadi perintah, maka perintah itu tidak dihukumi wajib. Perintah diantaranya al-asal, asal dalam perintah adalah lil wujub, wajib. Namun perintah terkadang tidak menunjukkan yang wajib. Kapan? Di antaranya ini. Di antaranya perintah tersebut datang setelah sebelumnya ada larangan. Datang perintah sebelumnya ada larangan. Seperti di sini. Qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah. Perintah ini. Namun perintah di sini menunjukkan mustahab, tidak wajib, karena jatuh setelah larangan. Nah, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihil Jami'. Naam. Qala wa hadha amun lirijal wan nisa. Ini sisi pendalilannya. Alasannya, hadis ini umum berlaku untuk laki-laki dan wanita. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan, hanya laki-laki saja. Lafadznya umum, fazuruha, ziarahlah sekarang. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena yang demikian mengingatkan kalian terhadap akhirat. Wali anna Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil pertama, dalil kedua. Dan dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha zarat qabra akhiha, pernah berziarah ke kuburan saudaranya. Faqala laha Abdullah ibnu Abi Mulaikah, maka Abdullah ibnu Abi Mulaikah mengatakan kepada Aisyah, alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad naha an ziyaratil kubur, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ziarah kubur? Qalat, Aisyah menjawab, innahu amara biha ba'da dzalik. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk ziarah kubur setelah itu. Artinya dulu melarang memang iya, namun setelah itu beliau memerintahkan. Hadis kisah Aisyah menziarahi saudaranya yang di kemudian Abdullah ibnu Abi Mulaikah bertanya dan dijawab oleh Aisyah bahwasannya yang demikian Rasulullah SAW melarang kemudian memerintahkan setelah itu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, juga Imam Al-Baihaqi, juga Ibnu Majah. dari hadis Abdullah ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Lagi dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Abu Ya'la Al-Baihaqi Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibni Abi Mulaikah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Wa hadza dalilun ala annahu mansukhun, dan ini dalil yang menunjukkan bahwasannya hadis larangan itu mansukh menurut pendapat keempat yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi ada empat pendapat ya. Wa sahih, sekarang yang sahih yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa sahih al-qaulul awal. Yang sahih yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat apa berarti? Maulana haram. Wanita ziarah kubur menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang kuat adalah pendapat yang pertama, yakni haram. Kita baca dulu, nanti ada pendapat yang lain yang akan kita baca juga. Wa yujabu anil an adillatil aqwalil ukhra, kata beliau, dan untuk menjawab dalil-dalil pendapat-pendapat yang lain, bi anna shariha minha ghairu sahih wa sahihu ghairu sharih. Nah, ini ucapan yang biasa sering dibawakan. Bagus. Perhatikan istilahnya. Bi anna shariha minha ghairu sahih. Bahwasannya yang terang-terangan melarang, lafadznya sharih jelas, itu ghairu sahih. Hadisnya tidak sahih. Seperti hadis la'anan Nabi, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Itu terang, tapi menurut beliau tidak sahih. Itu terang. Keliru. Bi anna sharih minha ghairu sahih, bahwasanya yang sharih, sharih yang membolehkan maksudnya. Yang membolehkan ghairu sahih. Wa sahihu wa sahiha ghairu sharih. Dan hadis yang sahih yang ada tentang bolehnya ghairu sharih, tidak sharih, jelas-jelas menyatakan boleh. Fa min dzalika, di antaranya. Naam, di antaranya kata beliau. Awalan pertama, da'wan nasha atau da'wan naskhi ghairu sahihah li'annaha la tuqbal illa bisartain. Pengakuan bahwasanya hadis itu adalah mansukh, hadis larangan itu mansukh, ghairu sahihah, ini tidak benar, seruan yang tidak benar, pengakuan yang tidak benar. Li'annaha la tuqbal illa bisyartain, karena dikatakan mansukh itu tidak bisa diterima kecuali dengan dua syarat. Pengakuan mansukh itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Al awal ta'addarul jam'u bainan nasain. Adanya udur, ada halangan untuk menjamak antara dua nas. Ketika dua nas hadis nampak bertentangan, satunya boleh, satunya tidak. Kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dijamak, maka nanti berarti diberlakukan nasih dan mansuh. satunya menghapus, satunya terhapus hukumnya. Itu kalau tidak bisa dijamak. Ini syarat pertama. Nasih man mansukh, satunya menghapus, satunya terhapus, itu ketika ta'addaral jam'u bainan nasain, adanya udur untuk menjamak antara dua nas. Wal jam'u huna sahlun wa laysa bimuta'addirin, dan sementara menjamak di sini antara hadis satu menyebutkan dilarang, satunya boleh, menjamak di sini adalah mudah, bukan sesuatu yang terkendala, terhalangi, gampang dijamak. Li'anau yumkin ayyukol, karena memungkinkan untuk dikatakan. Innal khitaba fi qawli kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha lirrijal. Untuk dikatakan bahwasannya arah pembicaraan pada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini kan nas yang menunjukkan boleh ziarah. Ini dibawa khitabnya, arah pembicaraannya adalah lirrijal, untuk kaum laki-laki. Untuk menjamaknya, ini dibawa ke kaum laki-laki. Perintah fazuruha itu. Wal ulama'u ihtalafu fi madza khutibar rijalu bi hukmi hal yadkhulun nisa' awla. Panjang. Sekilas nanti kita ulang lagi. Kita terjemah aja dulu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apabila arah pembicaraan itu diarahkan untuk laki-laki. Berbeda pendapat tentang hukum apakah wanita masuk di dalamnya atau tidak. Wa idza qulna biduhul, kalau kita katakan termasuk, wa huwa sahih, dan ini yang sahih, kalau khitabnya untuk laki-laki, wanita pun masuk, ini yang sahih. Fa inna duhulahunna fi hadzal khitab min babi duhuli afradil am fil umum, sesungguhnya masuknya mereka wanita, para wanita, pada konteks pembicaraan ini termasuk bab masuknya pribadi-pribadi umum pada konteks yang umum. Wa ala hadza yajuz ayyu khassasa ba'du afradil am bi hukmin yukhaliful am. Berdasarkan ini boleh untuk mengkhususkan sebagian person-person umum dengan hukum yang menyelisihi lafaz umum tersebut. Wa huna naqul qad khassan nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisa min hadzal hukmi. Dan dari sinilah kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita dari hukum ini. Hukumnya umum. Fazuruha, bolehlah kalian ziarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan yang tidak boleh adalah wanita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Menurut beliau. Fa'amaru biziarah lirijali fakot, maka perintahnya beliau. Fa'amruhu biziarah lirijal fakot, maka perintahnya beliau untuk ziarah kubur itu untuk laki-laki saja. Di ananisa ahrajna bitahsis, karena kaum wanita dikeluarkan, beliau keluarkan dengan lafad dalil pengkhususan dari umum ini. Bila nisairat, dengan penyebutan laknat bagi wanita yang ziarah kubur. Nah, justru hadis dengan lafaz la'ana Rasulullah sallam zairatil kubur, hadisnya lemah. Nanti akan datang pembahasannya. biar nyambung kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya karena panjang. Sepertinya sudah pada setengah-setengah, kok lama banget. Permasalahannya belum selesai ya, pembahasan khilaf hukum wanita ziarah kubur. Yang jelas ada 4 pendapat. Naam, nanti kita lihat mana yang terkuat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizak.